mbok perjuangke. Saiki mbok sia-siake aku sing selalu ono pas kowe loro, pas kowe turung sopo-sopo. Aku wis njogo ati, kowe dolanan nang budi. Kabeh sing tak perjuangke sia-sia, kowe milih karo sing luwih mulya. Masake atiku yen tak terus kero kowe, mending pisah. Aku wis ra betah, wis kebacut keton. Kulon derek langkung, tresno wis rampung. Ojo nangis, sing wis yo wis, sing ilang ben ilang. Cukup aku opo meneh yen bab ati kudu mlaku dhewe-dhewe. Larane tak tanggung dhewe. Tak terus kero kowe, mending pisah. Aku wis ra betah, wis kebacut keton. Kulon derek langkung, tresno wis rampung. Ojo nangis, naliko ditinggal pas jeru-jeru nih.